إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قوم مسلمين رحمكم الله. Di dalam kita menjalani kehidupan ini, tentu kita selalu menghadapi berbagai macam problem dan permasalahan yang menimpa diri-diri kita, keluarga kita, tetangga kita, bahkan masyarakat kita secara umum. Yang mana sebagian permasalahan tersebut menyebabkan kita bersedih, menyebabkan kita gundah dalam menghadapinya, bahkan terkadang menjadikan kita timbul dalam kalbu kita perasaan khawatir dan takut suatu yang akan terjadi menimpa diri-diri kita. Yang demikian sudah menjadi sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dijalani oleh hamba-hambanya. Namun yang terpenting bagi kita, ketika munculnya berbagai macam cobaan tersebut adalah, yaitu bagaimana cara kita menghadapinya, atau solusi apa yang terbaik untuk kita lakukan ketika salah satu seorang dari kita mengalami hal tersebut. Seorang Muslim tentunya sangat meyakini bahwa bimbingan terbaik di dalam menghadapi berbagai problem yang ada, berbagai macam cobaan yang Allah berikan kepada kita, adalah dengan kita bersabar dan menyerahkan seluruh urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Sungguh kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, dan berkurangnya sebagian harta benda, dan hilangnya jiwa serta buah-buahan. Dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yang ketika mereka tertimpa musibah, mereka mengucapkan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Allah berhak melakukan apa saja sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, dan kita meyakini kita akan kembali kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah yang sempurna dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya telah menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkhabarkan bahwa Dia pasti akan menguji hamba-hambanya dengan berbagai bentuk cobaan. Disebabkan dengan cobaan tersebut akan menjadi jelas antara yang jujur keimanannya dari yang berdusta, dari orang-orang yang senantiasa berkeluh kesah, dari orang-orang yang bersabar. Sebab seseorang kaum mukminin yang selalu berada di atas kesenangan tanpa adanya ujian, hal tersebut akan tercampur padanya antara yang baik dan yang buruk. Tentu yang demikian ini adalah kerusakan. Karena hikmah Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk terpisahnya antara yang baik dan yang buruk. Inilah faedah tujuan diturunkannya ujian kepada hamba. Ujian yang Allah berikan bukanlah untuk menghilangkan keimanan mereka, bukanlah untuk mengeluarkan mereka dari agama mereka. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan keimanan kaum mukminin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan akan menguji hamba-hambanya sesuatu berupa sedikit dari rasa takut terhadap musuh-musuhnya. Sedikit rasa kelaparan yang mana jika Allah subhanahu wa ta'ala uji mereka dengan rasa takut yang maksimal atau rasa lapar yang sangat berat, tentunya akan membinasakan mereka. Padahal tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ujian adalah tujuannya untuk menyeleksi mana di antara mereka orang-orang yang baik, mana yang buruk. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwa akan menguji hamba-hambanya dengan berkurangnya harta. Mencakup di dalamnya hilangnya harta seseorang. Dikarenakan tenggelam, terbakar, atau dirampok dan yang semisalnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga mengkhabarkan akan diuji hamba-hambanya dengan hilangnya jiwa. Dengan meninggalnya orang-orang yang dicintainya. Dari anak-anaknya, keluarganya, tetangganya, sahabatnya, atau dengan cara Allah menguji mereka dengan ditimpakan sebuah penyakit di atas jasmani-jasmani mereka. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya mereka akan diuji dengan berkurangnya buah-buahan. Bisa bentuknya dengan gagal panen atau kemarau panjang, atau dengan adanya hama belalang dan semisalnya. Maka perkara-perkara tersebut pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau As-Sa'di rahimahullah menjelaskan berikutnya, bahwasanya manusia ketika menimpa kepada mereka musibah, maka mereka terbagi menjadi dua bagian. Ada di antara mereka yang berkeluh kesah, tidak bersabar dalam menghadapinya. Namun ada juga sebagian mereka yang bersabar. Maka orang-orang yang berkeluh kesah, maka sungguh mereka mendapatkan dua musibah sekaligus. Musibah yang pertama, hilangnya sesuatu yang dicintai dikarenakan munculnya musibah tadi. Dan musibah yang kedua, hilangnya pahala yang Allah janjikan untuk orang-orang yang bersabar. Dengan itu menyebabkan dirinya dirugikan, bahkan tercegah dari meraih kebaikan yang besar. Sehingga hilanglah rasa sabarnya, hilanglah rasa syukurnya, sehingga tersisa hanyalah sifat marah yang ada di kalbunya. Ini menunjukkan semakin memperparah kerugian menimpa dirinya. Adapun orang-orang yang bersabar ketika menghadapi cobaan, mereka mendapat taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersabar. Mereka senantiasa berharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. mereka meyakini bahwa sifat sabar itu lebih baik atas mereka dari apa-apa yang menimpa mereka. Bahkan mereka meyakini atau bahkan mereka menganggap musibah tersebut adalah sebuah nikmat, dikarenakan sebab nikmat tersebut, sebab musibah tersebut menjadi jalan baginya untuk meraih kebaikan yang lebih besar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, wa basyiris sabirin, bergembiralah, berilah berita gembira untuk orang-orang yang bersabar, yakni mereka akan disempurnakan pahala mereka dengan tanpa perhitungan. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran dan Sunnah sangatlah banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang bersabar, sehingga mampu untuk untuk mereka yang mendapatkan musibah menjadi kuat kalbu mereka dan menjadi terhibur kalbu mereka. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala Musa liqaumihi ista'inu billah wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Telah berkata Musa alaihi salatu wassalam kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah kalian. Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah, yang Allah akan wariskan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dan sungguh, akhir kesudahan yang baik adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Orang-orang yang berbuat ihsan di muka bumi ini, sungguh mereka akan mendapatkan kebaikan berupa jannah di akhirat dan kenikmatan-kenikmatan di dunia ini. Dan sungguh bumi Allah sangatlah luas. Dan hanyalah orang-orang bersabar yang ganjaran mereka akan disempurnakan dengan tanpa perhitungan. Juga dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat hiburan bagi orang-orang terkena musibah dan bersabar di atasnya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta syaukatu yushaquha illa kaffarallahu biha min khotoyah." Tidaklah menimpa kepada seorang muslim dari rasa lelah, rasa letih, suatu penyakit yang menimpanya, rasa sedih, rasa khawatir, rasa cemas, bahkan satu duri yang menusuk dirinya, semuanya itu akan menjadikan kafarah bagi dosa-dosanya, menghapuskan dosa-dosa yang dia miliki. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma yazal 'abdu bil mu'mini wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma 'alaihi khathiyah." Senantiasa akan menimpa kepada seorang mukmin dan mukminah suatu musibah terkait dengan dirinya, anaknya, hartanya, sampai dia bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak membawa satu pun dosa. Kemudian Allah Subhanahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, dan barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, sungguh Allah akan menimpakan baginya musibah. Inilah keutamaan bagi orang-orang yang bersabar ketika tertimpa musibah. Sehingga dengan itu, dengan mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dirinya menjadi kuat kesabarannya dan menjadi ringan problem-problem dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Dan ini semakna dengan firman Allah, "Innallaha ma'as-sabirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar, yakni kebersamaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersabar adalah kebersamaan sifatnya khusus, yakni yang berkonsekuensi Allah Subhanahu wa taala akan membantu mereka, menolong mereka, meringankan mereka, memudahkan urusan-urusan mereka. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Kaum muslimin rahimakumullah, seorang manusia suatu kemestian baginya untuk tidak selamanya merasakan yang namanya kesenangan. Mesti terjadi pada dirinya, bisa jadi hari ini dia merasakan kesenangan, hari esoknya dia merasa kesedihan, hari ini mendapat suatu perkara, esok harinya dia mendapatkan perkara yang lainnya, mendapat musibah untuk dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya secara umum. Namun seorang mukmin, seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh perkara mereka seluruhnya adalah merupakan kebaikan. Ketika mereka tertimpa suatu musibah, mereka akan bersabar. Mereka menanti jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka merasakan kesenangan, kenikmatan, baik nikmat yang sifatnya diniyah, seperti seorang dimudahkan dalam menuntut ilmu, dijadikan hatinya cenderung untuk bisa menuntut ilmu, bersabar di atasnya, atau Allah beri taufik dirinya untuk bisa beramal soleh, atau kenikmatan yang sifatnya duniawiyah, dia mendapatkan rizki yang halal, istri yang salihah, atau keturunan yang baik, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga urusan kaum mukminin seluruhnya kebaikan dan kebaikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Sungguh menakjubkan perkaranya kaum mukminin. Semua perkara yang mereka miliki adalah kebaikan. Yang demikian tidaklah didapatkan pada seseorang kecuali didapatkan pada diri seorang mukmin. In asabathu sarra syakara fakana khairal lah. Ketika dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang demikian adalah kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairal lah. Dan ketika dia tertimpa oleh musibah, maka dia bersabar, dan tentunya ini menjadikan kebaikan pula untuknya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah berkata di atas mimbarnya, beliau katakan, tidaklah seorang hamba mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat tersebut dan menggantikannya dengan sifat sabar, kecuali apa yang digantikan tersebut lebih baik dari apa yang tergantikan tadi. Kemudian Umar bin Abdul Aziz membaca firman Allah, innama yuhaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang bersabar, mereka akan disempurnakan pahala mereka dengan tanpa perhitungan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa min as-sabr. Tidak ada suatu pemberian yang diberikan kepada seorang yang lebih baik, lebih luas manfaatnya daripada sabar. Semoga kita Allah berikan sifat sabar dan diwafatkan dalam keadaan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Allahumma afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.